di dalam hadis sahih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam idza qama min al-lail yatahajjat qal. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jika bangun malam salat tahajud beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ard wa man fihinna wa lakal hamdu anta lahul mulku wa lakal hamdu laka mulkus samawati wal ardi wa man fihinna wa lakal hamdu nurus samawati wal ard wa lakal hamdu antal haqqu wa wa'dukal haqqu wa liqa'uka haqqun wal jannatu haqqun wal naru haqqun. Beliau berdoa, ya Allah, segala pujian untukmu, engkaulah yang menegakkan langit dan bumi dan siapa saja yang ada di dalamnya. Segala pujian hanya untukmu, engkaulah yang memiliki kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada di dalamnya. Segala pujian hanya untukmu, engkaulah cahaya langit dan bumi. Segala pujian hanya untukmu, engkaulah yang benar, pertemuanmu benar, ucapanmu benar, surga benar dan neraka benar. Ini menunjukkan bahwasanya pentingnya tema ini, yaitu membicarakan surga dan neraka, termasuk poin dari membicarakan keimanan kepada hari akhir. Keimanan kepada hari akhir. Dan di dalam hadis yang lain, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga menyebutkan bahwasanya jika seseorang bersyahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan bersyahadat bahwa surga benar adanya dan neraka benar adanya, maka dia akan masuk ke dalam surga ala ma kana alaihi minal aman, sesuai dengan amal yang dimilikinya. Ini menunjukkan sekali lagi surga dan neraka adalah salah satu poin penting di dalam beriman kepada hari akhir. Makanya kita bahas tema ini. Yang kedua, surga dan neraka, kenapa kita bahas atau apa pentingnya kita membahas surga dan neraka? Karena pembahasan surga dan neraka, membahasnya adalah kebiasaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Membahas surga dan neraka kebiasaan para salafus saleh. Jadi mulai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan yang lainnya, bahwasanya suatu ketika Utsman bin Affan menziarahi kuburan, dan hadis ini diceritakan oleh Hani maula Utsman. Hani adalah pembantu Utsman bin Affan. Kana Utsman idza waqafa ala qabrin baka hatta yabulla lihyatuhu. Senantiasa Utsman bin Affan radhiyallahu anhu jika beliau berziarah kubur, sambil berdiri beliau menangis. Kemudian saking besarnya tangisan beliau, air mata beliau membasahi jenggotnya. Kemudian beliau ditanya, "Tadhkurul jannata wan nar la tabki wa tabki min hadha. Wahai Utsman bin Affan, engkau mengingatkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis. Tetapi ketika melihat kuburan, engkau menangis. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan para salafus saleh sering mengingat-ingat surga dan neraka. Dan itu kita contoh pada pagi hari ini, membicarakan surga dan neraka. Maka saya juga berpesan di dalam grup-grup media sosial, sering-sering bicarakan tentang surga dan neraka. Karena itu adalah kebiasaan orang-orang saleh, orang-orang yang diridhai oleh Allah. Lihat hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, bahwa sahabat Nabi yang bernama Al-Hanzalah Al-Usayyidi, beliau ketika ditemui oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Kaifa asbahta ya Hanzalah?" Wahai Hanzalah, bagaimana keadaanmu? Hanzalah menjawab, "Nafaqa Hanzalah." Hanzalah sudah menjadi orang munafik. Maka kemudian Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Subhanallah, ma taqul? Maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan?" Karena di zaman dahulu kata-kata kemunafikan itu sangat berat. Kemunafikan di zaman dahulu tidak lain menuju kecuali kepada kemunafikan akbar. Lisannya Islam, hatinya kafir. Maka ketika Hanzalah berkata seperti itu, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau heran. Maha suci Allah, apa yang engkau ucapkan? Itu ucapan perkataannya berat. Maka kemudian Hanzalah menceritakan kenapa beliau mengucapkan bahwa beliau sudah menjadi orang munafik. Kata beliau, "Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'yu 'ain." Kita sering bermajlis bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Lihat di sini. Ini kebiasaan Nabi dan para sahabat. Mengingatkan kita tentang surga dan neraka. Bahkan seakan-akan surga dan neraka tersebut kita bisa lihat dengan kasat mata kita. Apa maksudnya? Maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan para sahabatnya tentang surga dan neraka saking seringnya, saking detailnya mengingatkan tentang surga dan neraka, menceritakan tentang surga dan neraka seakan-akan mereka melihat dengan kasat mata mereka. Ini kebiasaan para sahabat. Mereka senantiasa bertanya, mereka senantiasa membicarakan surga dan neraka. Lihat lagi hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menunjukkan bahwasanya kebiasaan Nabi dan para sahabatnya sering-sering membicarakan tentang surga dan neraka. Dan ketika saya bercerita seperti ini dengan berbagai macam hadis yang saya sebutkan tadi, tujuannya adalah untuk mencontoh, agar kita mencontoh bahwa tujuan hidup kita adalah bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka. Lihat hadis Abu Hurairah. Beliau sering bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dullani ala amalin yudkhilnil jannah wa yubaiduni minan nar." Wahai Rasulullah, tunjuki aku akan sebuah amalan yang memasukkan aku ke dalam surga dan menjauhkanku dari api neraka. Yang ada di dalam benaknya adalah bagaimana bisa masuk surga jauh dari api neraka. Itu kebiasaan para salafus saleh. Bahkan itu Abu Hurairah yang sering bersama Rasulullah. Bahkan orang-orang Badui yang tinggal di Baida. Badui itu artinya orang yang tinggal di Baida. Baida itu artinya pedalaman kampung Arab. Mereka kalau datang bertemu dengan Rasulullah, anna a'rabiyan ja'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammad, dullani ala amalin yudkhilul jannah wa yuba'iluni minan nar. Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tunjuki aku terhadap sebuah amalan yang memasukkanku terhadap kepada surga dan menjauhkanku dari api neraka. Ini pentingnya tentang membicarakan tentang surga dan neraka yang kedua. Itu kebiasaan para salafus saleh. Dari mulai Nabi dan para sahabatnya. Dan tidak ada jalan kemuliaan di dunia dan di akhirat kecuali dengan mengikuti kebiasaan Nabi dan para salafus saleh radhiyallahu anhu. Ada pepatah Arab mengatakan, tashabbahu bihim illam takunu mislahum inna tashabbuha bil kirami falah. Serupakan diri kalian dengan mereka, orang-orang yang mulia, Nabi dan para sahabatnya, meskipun kalian tidak bisa beramal seperti mereka, minimal menyerupakan diri. Ya, sesungguhnya menyerupakan diri dengan mereka adalah kemuliaan di dunia dan di akhirat. Sebab yang ketiga, pentingnya tema ini dilihat dari sisi mempelajari surga dan neraka, mengembalikan hakik, mengembalikan kita kepada hakikat penciptaan kita. Saat kita sudah mulai lalai, terlalu sibuk dengan dunia, terlalu mengejar-ngejar, memburu dolar, rupiah, real dan semisalnya, terlalu sibuk dengan dunia, ya, atau juga untuk mengobati apabila seseorang sudah mulai salah persepsi, salah tujuan, salah orientasi saat hidup di dunia. Yang ada dalam pikirannya dunia, dunia dan dunia. Maka ketika kita mempelajari surga dan neraka, salah satu tujuannya adalah mengembalikan kita, tahu hakikat diri kita. Oh, saya ini diciptakan untuk beribadah. Oh, kesuksesan bukan di dunia, tapi di akhirat. Ini fungsi mempelajari surga dan neraka, agar mengembalikan apabila kita sudah menyimpang jauh dari jalan yang benar, terlalu sibuk dengan dunia. Ya, contoh, saya beri contoh. Sekarang orang-orang yang terlalu sibuk dengan dunia, maka kita katakan kepadanya, pelajarilah surga, niscaya Anda tidak akan terlalu sibuk dengan dunia sampai melalaikan kewajiban-kewajiban terhadap Allah, seperti sholat, puasa, berzakat, berhaji, membaca Quran, berdoa. Itu kewajiban-kewajiban semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang akan kembali lagi ke jalan yang benar, kembali lagi semangat untuk taat, dia jauh dari dunia, dia benar-benar orientasinya akhirat ketika dia mengingat tentang surga atau neraka. Saya akan sebutkan, saya beri contoh, orang terlalu sibuk dengan dunia, kemudian dia sholatnya terlambat. Sholat asar 5 menit lagi sebelum sholat maghrib. Setelah salam azan maghrib, langsung sambung. Dan itu dia kerjakan sering. Dan itu terjadi di beberapa kota-kota besar. Gara-gara terlalu sibuk dengan dunia, hampir setiap hari sholatnya dijamak. Dan itu haram hukumnya. menjamak karena macet bukan salah satu uzur syar'i yang dibenarkan, kecuali dalam keadaan yang sangat terpaksa. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu diwajibkan atas orang-orang yang beriman pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Berdasarkan ayat ini, para ulama mengatakan waktu salati min akadi syurutis salat. Waktu salat adalah syarat yang paling ditekankan di dalam salat. Salat tidak sah jika dikerjakan sebelum waktunya atau dikerjakan sesudah waktunya, kecuali ketika ada uzur syar'i seperti safar, sakit, hujan, rasa takut dan semisalnya. Saya akan menyebutkan, kalau orang sudah melambat sholat, laki-laki tidak berjamaah ataupun berjamaah tetapi masbuk, masbuknya hampir setiap hari, masbuknya selalu di rakaat yang paling terakhir. Masbuk paling terakhir itu kapan? Kapan? Sebelum salam. Dia datang imam sudah tasyahud. Hampir setiap hari seperti itu. Kenapa? Karena terlalu sibuk dengan dunia. Padahal kalau kita perhatikan nikmat-nikmat dunia dibandingkan surga, maka bagaikan membandingkan samurai yang begitu tajam dengan kayu yang tidak tajam sama sekali. Dan itu namanya menghina samurai. Mandau begitu tajam, dikatakan mandau ini lebih tajam daripada kayu. Itu namanya menghina yang tajam. Sama, surga dan dunia tidak bisa dibandingkan. Makanya kalau Anda sedang tertipu, terlalu meremehkan sholat, terlalu sibuk dengan dunia sampai lupa baca Quran, sampai lupa zikir pagi, zikir sore, ya, sebagaimana yang saya tadi malam singgung, waktu yang paling utama baca Quran malam hari, terlalu sibuk dengan dunia, maka ingat surga, niscaya Anda akan kembali semangat. Di sini letak pentingnya menceritakan tentang surga. Allah berfirman tentang surga, lihat. Qul mata'ud dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Artinya, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhiasan dunia itu sedikit, walaupun dia terlihat banyak. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 77. Katakan oleh Muhammad, perhiasan dunia sedikit, walaupun kita lihat dengan kasat mata banyak. Saya beri contoh ya. Ada bos-bos batu bara, rumahnya megah, mewah. Kadang-kadang rumah itu setengah kilometer rumahnya, belum tanahnya. Ya subhanallah. Ada rumah tingkat 5. Itu rumah huni, bukan hotel. Kapan seseorang melihat dunia terlalu wah, maka ingat itu sedikit dibandingkan surga. Dan ada perkataan menarik, subhanallah, cerita menarik. Jadi ada hadis riwayat Muslim begini. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjaranya orang beriman dan surganya orang kafir. Suatu ketika Al-Hasan Al-Basri rahimahullah, seorang ulama tapi saudagar kaya. Jadi kalau ngajar itu bajunya necis. Paham necis ya? Bajunya bagus, kemudian peralatannya bagus. yang hadir ada orang kafir. Orang kafirnya kere. Kemudian dia bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, wahai Hasan, menurut agama kalian, bukankah surga itu, bukankah dunia itu penjaranya orang kafir, orang mukmin, dan surganya orang kafir? Tapi kalau kita lihat antara saya dengan engkau, mana yang sekarang di penjara dan mana sekarang di dalam surga? Paham ceritanya? Engkau di dalam surga, engkau muslim dengan kekayaanmu. Saya orang kafir, saya miskin. Berarti hadismu tersebut tidak benar. Apa jawab Al-Hasan Al-Basri? Paham ceritanya? Apa jawab Hasan Al-Basri rahimahullah? Saya dengan keadaan saya seperti ini, dibandingkan dengan surga itu penjara. Paham? Kenikmatan dunia yang saya dapatkan sekarang dibandingkan dengan surga yang dijanjikan oleh Allah, itu tidak ada apa-apanya. Bagaikan penjara. Paham? Paham enggak? Anda orang kafir, dengan kemiskinanmu, dengan kepakiranmu sekarang, ya, surga bagi Anda sekarang, nanti di akhirat kamu akan masuk ke dalam neraka. Keadaanmu di dunia walaupun miskin, itu surga bagi Anda sebelum Anda mendapatkan nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Maka masuklah ke dalam agama Islam. Paham ceritanya? Ini menunjukkan bahwasanya orang kalau sudah terlalu tersibukkan dengan dunia, ingat surga. Ah, surga enggak ada apa-apanya ini dengan surga. Sudahlah, tinggalkan. Ada sebagian orang kadang-kadang melalaikan salat Jumat, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man taraka thalatha juma'in tawa Allah ala qalbih." Barang siapa yang meninggalkan salat Jumat 3 kali, Allah akan tutup hatinya dari petunjuk. Kenapa dia meninggalkan salat Jumat? Gara-gara ada pelanggan. Pelanggan datang dari Balikpapan. Pelanggannya datang cuma bisa hari Jumat. Datangnya pas imam naik ke atas mimbar. Dan pelanggannya datang cuma sebulan sekali. Dan pelanggannya datang membeli barang hampir 50% dari barang toko kita dibeli sama dia. Dan cash. Kira-kira kalau Anda jadi pedagangnya bagaimana itu? Hah? Pilih pelanggan atau khutbah Jumat? Khutbah Jumat. Khutbah Jumat. Hah? Kapan ada keadaan seperti itu? Kapan ada dalam kehidupan kita keadaan tarik-menarik antara surga dan dunia? Kalau saya kerjakan ini, saya dapat dunianya banyak mungkin, tapi mungkin saya di akhirat neraka. Maka ingatlah surga. Salah satunya tadi, surah An-Nisa ayat 77. Qul mata'u dunya qalil wal akhiratu khairul liman ittaqa. Katakanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perhiasan dunia sedikit dan akhirat lebih baik bagi siapa yang bertakwa. Begitu juga disebutkan oleh Allah dalam surah At-Taubah, surah ke-9 ayat 38. Allah berfirman, "Araditum bil hayati dunya min al akhirah? Fama mata'ul dunya fil akhirati illa qalil." Apakah kalian rela kehidupan dunia sebagai ganti dari kehidupan di akhirat, kehidupan surga? Padahal kenikmatan hidup di dunia dibandingkan kenikmatan kehidupan di akhirat hanyalah sedikit saja. Gambarannya sedikit itu bagaimana, Ustaz? Saya beri contoh. Ada hadis Rasul. Kalau tidak salah riwayat Imam Ibnu Majah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mad dunya fil akhirah illa kamathali ahadikum yudkhilu isbi'ahu fil yam falyanzur bima yarji." Artinya, perbandingan dunia dengan akhirat adalah seperti seseorang memasukkan jarinya ke dalam lautan, lalu dia angkat jari tersebut, yang menetes dari jarinya ini, itulah dunia, dan air lautan itulah akhirat. Kira-kira berapa persen tuh Pak? Hah? Bukan untuk dihitung. Kata Imam Nawawi, hadza laisa lil ini bukan untuk perbandingan, akan tetapi ini untuk taklil wal ihara, untuk menyedikitkan dan menghinakan dunia tersebut. Kapan kita sedang lalai, ingat surga. Kapan kita sedang main-main wanita, selingkuh padahal sudah nikah, ingat surga. Bidadari di surga. Yang mana kalau seandainya bando bidadari, bandonya itu kelihatan di dunia, maka dunia dan seisinya akan terang benderang, diisi dengan bau wangi yang semerbak. Kumpulkan semua wanita cantik dari perhelatan Miss Universe dari awal sampai terakhir, tidak akan pernah sama dengan jempolnya bidadari. Ya, terutama ini anak-anak muda yang sudah ngaji tapi masih sering ngechat SMS kepada saudari-saudari muslimah. Assalamualaikum ukhti. Mohon maaf, hanya sekedar mengingatkan, mudah-mudahan sudah sholat duha. Wassalam. Tidak perlu dijawab bukan mahram. Gombal. Ini namanya alim-alim playboy. Kalau ada yang hadir di situ, taubat Anda. Hadir di sini, taubat. Ingat bidadari menunggumu. Ya? Yang tidak bisa dibandingkan dengan wanita-wanita di dunia. Saya tidak berbicara tentang wanita-wanita di dunia, wanita-wanita muslimah yang masuk ke dalam surga. Wanita-wanita muslimah yang masuk ke dalam surga nanti lebih mulia dibandingkan para bidadari. Tapi sekarang saya membicarakan wanita-wanita di dunia, tidak akan pernah sama. Maka saya sebutkan, nikmat dunia itu sedikit, cepat rusak, sulit didapat, dan tidak sempurna. Saya beri ambil contoh makanan. Makanan di dunia sedikit, cepat rusak, sulit didapat, dan tidak sempurna. Kalau seandainya ada orang, ada sebagian orang yang terlalu berlebih-lebihan dalam masalah makanan. Ah, mau makan nasi goreng ah. Kemana? Singapura. Makan nasi goreng ke Singapura, subhanallah. Ya, di Samarinda ada. Ini terlalu berlebih-lebihan. Seenak apapun nasi goreng di sana, tidak akan pernah sama dengan makanan di surga. Itu sifat-sifat dunia. Sifat-sifat nikmat dunia. Empat. Sedikit, cepat rusak, sulit didapat, tidak sempurna. Wanita, wanita dunia sedikit, cepat rusak, secantik apapun kalau sudah menikah, sudah melahirkan sana sini, ya gembrot sana sini, cepat rusak. Kemudian sulit didapat. Saya dapat istri saya itu harus mengarungi lautan demi sebuah cinta. Ya, saya ingat naik bis dimasukkan ke kapal feri, kemudian nyebrang kapal ferinya, baru sampai, itu pun naik angkot lagi. Itu alhamdulillah lamarannya diterima. Coba ditolak, subhanallah. Ada pernah seorang ikhwah minta nasihat, Ustaz tolong nasihat. Kenapa? Saya sedang gelisah. Ada apa wahai saudaraku? Tadi malam saya dilamar, tadi malam saya ditolak lamaran saya. Saya bilang sabar, usaha dan doa. Sabar, usaha lagi dan doa lagi. Kemudian dia diam, saya pun diam. Kata dia, sudah itu aja Ustaz nasihatnya. Iya itu aja. Sabar ente, usaha dan doa. Mudah-mudahan dapat. Ustaz nasihatnya cuma sebentar. Ustaz tidak tahu bagaimana rasanya ditolak. Dan itu penolakan yang ke-21 kalinya Ustaz. Sulit di dunia dapat sulit. Dan dia tidak sempurna. Secantik apapun perempuan di dunia ini, ya, seperti misalkan ada cerita seorang berdoa di hadapan Ka'bah. Kemudian dia berdoa, ya Allah, zawijni zaujatan salihah, berikanlah aku istri yang salihah. Kemudian setelah itu ternyata lewat perempuan Arab. Ketika dia berdoa tadi, ya Allah, nikahkanlah saya dengan istri yang salihah. Badannya tinggi, rambutnya bagus, matanya indah, bibirnya begini, pinggulnya begini, badannya begini. Ketika dia merinci seperti itu, lewat perempuan Arab. Ya Allah, kalau bisa seperti yang lewat ini. Secantik apapun perempuan di dunia, maka tidak akan pernah sempurna kecantikannya. Minimal, mohon maaf Bu, ya, saya tidak merendahkan perempuan, tetapi kenyataannya seperti itu. Minimal kentutnya bau, pasti ada kekurangan. Apapun pasti ada kekurangan. Dan saya berpesan ini kepada ibu-ibu, di zaman sekarang banyak sekali terjadi perselingkuhan, perceraian. Dan kita sebagai saudari-saudari muslimah harus introspeksi diri. Salah satu penyebabnya adalah para istri kurang berdandan di hadapan suami. Saya yakin betul, kalau seandainya seorang istri melaksanakan ayat Al-Quran yang berbunyi, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ, yang artinya, dan para istri memiliki hak sebagaimana mereka memiliki kewajiban. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menafsiri ayat ini. Beliau mengatakan, wallahi inni la uhibbu an atazayyana limra'ah kama uhibbu an tatazayyana li. Demi Allah, aku sangat menyukai agar aku berdandan di hadapan istriku sebagaimana aku menyukai istriku berdandan di hadapanku. Maka saya katakan, perbaikilah wahai saudariku muslimah, agar tidak diselingkuhi, agar tidak diceraikan. Perbaikilah penampilanmu di hadapan suamimu. Berdandanlah, bermake uplah habis-habisan di hadapan suamimu. Dan kadang-kadang itu bisa dilakukan di waktu-waktu yang kadang-kadang kita sangat memerlukan kemesraan dari seorang istri. Di antaranya waktu tidur. Waktu tidur berdandanlah seperti Anda mau kondangan. Niscaya suamimu akan mengatakan, "Oi, pian hendak ke mana?" Kenapa? Karena sering tidak berdandan. Sebagian istri kadang-kadang kalau tidur, dia pakai rol sini, pakai rol sana, pakai rol sini, kemudian masker, kemudian matanya ditutupi oleh mentimun. Ya, suaminya melihat, ini siapa? La haula wala quwata illa billah. Nah, maka kembali ke permasalahan kita. Itu sifat dunia empat. Maka ini pentingnya mengingat surga dan neraka. Yang kelima, kenapa pentingnya mengingat surga dan neraka? Salah satu sebabnya adalah karena di zaman sekarang banyak sekali akidah-akidah yang menyimpang tentang surga dan neraka. Maka kita harus membicarakan tentang akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang surga dan neraka. Ya, kita harus membicarakan tentang akidah Ahlus Sunnah tentang surga dan neraka. Contoh penyimpangan akidah yang berkaitan dengan surga dan neraka, adalah bahwa surga merupakan barteran dari amal. Ini kekeliruan, penyimpangan dalam masalah akidah yang berkaitan dengan surga. Dia menganggap seseorang masuk ke dalam surga karena barter. Barter itu apa? Tukar. Tukaran dengan amalnya. Jadi seakan-akan dia mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, saya sholat selama 60 tahun. Mana surga saya? Ya Allah, saya puasa selama 60 tahun. Mana surga saya?" Yang disebutkan sebagai surga Ar-Rayyan, khusus untuk yang ahli puasa. Maka ini kekeliruan, penyimpangan. Al-jannah laisat samanan lil amal. Ingat itu baik-baik. Surga bukan harga atas amal saleh. Surga bukan harga atas amal saleh. Yang benar adalah amal saleh penyebab masuk surga. Tetapi kita tidak bisa maksa Allah, "Ya Allah, mana surga saya? Ini pahala sholat saya. Ya Allah, ini pahala puasa saya. Mana surga saya?" Enggak bisa begitu. Karena seseorang masuk ke dalam surga hanya benar-benar murni, mutlak karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat hadis Rasul yang menegaskan akal hal ini. Hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lan yadkhula ahadun minkum amal lan yudkhila ahadun." Saya ulangi. "Lan yudkhila ahadan minkum amaluhul jannata." Artinya, tidak akan pernah seorang pun dari kalian amal solehnya memasukkannya ke dalam surga. Maksud dari hadis ini, saya ulangi hadisnya, perhatikan. Ini kebanyakan ada orang yang salah dalam hal ini. Sampai seorang yang dianggap panutan berilmu di negeri ini pun salah dalam memahami hadis ini. Perhatikan baik-baik. Tidak akan pernah seorang pun dari kalian amal salehnya memasukkannya ke dalam surga. Sudah dengar hadisnya? Tidak akan pernah seorang dari kalian amal salehnya memasukkannya ke dalam surga. Sudah dengar hadisnya? Makna dari hadis ini adalah bahwa surga bukan atau amal soleh bukan harga untuk surga. Amal soleh bukan barteran surga. Gak bisa kita. Ya. Tetapi surga ada, amal soleh adalah penyebab masuk. Beda dua hal tersebut. Kalau kita katakan amal saleh adalah harga surga, enggak bisa. Kenapa enggak bisa, saya akan jelaskan nantinya. Yang benar adalah amal saleh penyebab masuk surga. Baik. Kenapa amal saleh bukan harga untuk masuk surga? Karena nikmat Allah tidak bisa dibanding dengan amal saleh kita. Nikmat mata. Kata orang nih, di akhirat nanti dia bawa, "Ya Allah, ini pahala sholat saya. Ini pahala sedekah saya. Ini pahala haji saya. Pahala puasa saya. Mana surga saya?" Kata Allah, "Baik, kalau gitu kita tukar-tukaran ya. Sekarang saya hitung nikmat kamu, nikmatku yang aku berikan kepadamu. Mata bisa diganti dengan pahalamu? Bisa enggak? Allah memberikan kepada kita mata, nikmat dari Allah. Itu ditimbang dalam satu timbangan, dan di sini adalah pahala sholat, puasa, zakat. Kira-kira berat mana? Berat mata yang diberikan oleh Allah. Makanya amal soleh bukan harga surga, tetapi dia penyebab masuk surga. Kemudian para sahabat berkata, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah SAW, amal solehmu tidak memasukkanmu ke dalam surga? Kata Rasul SAW, wala ana, tidak juga aku. Amal solehku bukan harga untuk surga, bukan berperan surga. Illa an yataghammadani Allahu minhu bifadlin wa rahmah, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala meliputiku dengan karunia dan rahmatnya, baru aku bisa masuk surga. Makanya para ulama mengatakan orang masuk surga murni karena rahmat Allah. Paham ini? Ini penyimpangan yang pertama. Sebagian orang menganggap amal soleh adalah barteran harga surga. Tidak. Dan memahami seperti ini membuat kita tidak ujub di dalam diri kita. Berapapun amal yang pernah kita kerjakan, maka dibandingkan nikmat Allah tidak akan pernah bisa dibanding. Kita mengangkat takbir, ini kekuatan dari Allah. Kita diberi petunjuk untuk masuk Islam, akhirnya mengerjakan syariat-syariat Islam, petunjuknya dari Allah. Kok bisa-bisanya kita mengatakan bahwasanya, ya Allah mana surga saya, ini pahalanya? Tidak bisa. Berdasarkan hadis ini, ada sebagian orang mengatakan bahwasanya sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dijamin masuk surga. Karena dia mengatakan, karena hadisnya berbunyi, wala anta ya Rasulullah, tidak juga engkau wahai Rasulullah, amal solehmu tidak masukkanmu ke dalam surga. Kata Rasulullah, tidak juga aku. Dia salah paham. Yang dimaksud tidak juga aku, ia amalanku bukan harga surga. Amalanku tidak bisa dibanding agar aku memaksa Allah untuk memasukkanku ke dalam surga. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga, maka itu pasti. Tidak ada yang mengingkari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dijamin masuk surga kecuali orang kafir, ataupun orang yang di dalam hatinya ada syubhat yang dia tidak bisa jawab. Paham ini? Baik. Penyimpangan yang kedua. Lalu Ustaz, amal saleh itu tujuannya untuk apa? Apa tujuannya? Sebagai sebab masuk surga. Seperti misalkan firman Allah di dalam surat Al-A'raf ayat 42. Tilkal jannah uristumuha bima kuntum ta'mal. Itulah surga yang diwariskan untuk kalian disebabkan karena amal perbuatan kalian. Nah, di sini Allah memerintahkan masuk ke dalam surga, tapi syaratnya, sebabnya adalah berapa? Beramal. Tapi amal bukan barteran surga. Bisa dipahami ini? Baik. Yang kedua sekarang, kesalahan sebagian orang yaitu bahwa surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Surga dan neraka belum diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini adalah keyakinannya orang-orang Mu'tazilah yang lebih mendahulukan akalnya dibandingkan apa? Dibandingkan dalil. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara ayat-ayat yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah berfirman, "U'iddat lil muttaqin." Surga telah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang bertakwa. Dalam surat Ali Imran, surat ketiga, ayat 133. Lihat, Allah berfirman, "U'iddat." U'iddat itu kata kerja yang sudah lampau dalam bentuk pasif. Makanya diartikan disediakan, telah disediakan. Kalau telah disediakan, berarti surganya sudah ada. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan, ngapain Allah bikin surga sekarang? Belum ada penduduknya. Maka kita katakan, yang ada ayatnya, kita terima. Allah telah menyediakan, menciptakan surga, maka kita terima. Karena Allah telah menyediakan tersebut. Lihat lagi surat Al-Baqarah ayat 24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara u'iddat lil kafirin." Yang artinya, dan sediakanlah, atau takutlah maksud saya, kepada neraka yang bahan bakarnya manusia dan bebatuan, yang telah disediakan untuk orang-orang kafir. Nah, ini menunjukkan bahwasanya surga sudah disediakan, dan itu adalah keyakinan yang kita bertentangan dengan orang-orang Mu'tazilah. Ya, orang-orang Mu'tazilah. Lihat hadis Rasul yang lain yang menunjukkan bahwa surga dan neraka sudah disediakan oleh Allah, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahadakum idza mata arada alaihi maq'aduhu bil ghadati wal 'ashi, in kana min ahli jannah fa min ahli jannah wa in kana min ahli an-nar fa min ahli an-nar." Yang artinya, sesungguhnya salah seorang dari kalian jika dia mati, maka diperlihatkan tempatnya di pagi hari dan di sore hari. Tempatnya baik surga atau neraka. Jika dia penghuni surga, di pagi hari diperlihatkan surganya kelak yang akan dia masuki. Dan ini masih di alam barzakh. Di sore hari diperlihatkan surganya kelak yang akan dia masuki. Kalau seandainya dia penghuni neraka, maka di sore hari dia akan diperlihatkan nerakanya kelak yang akan dia masuki. Di pagi hari dia akan diperlihatkan nerakanya kelak yang akan dia masuki. Ini menunjukkan bahwasanya surga dan neraka sudah ada, disediakan oleh Allah. Lalu Ustaz, menjawab orang-orang Mu'tazilah, kalau seandainya Allah menciptakan sekarang surga dan neraka, fungsinya untuk apa? Maka kita katakan, Allahu a'lamu bima bima Allah la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Tidak ditanya Allah apa yang ia kerjakan, kita yang akan ditanya. Jadi jangan menanyakan perbuatan Allah, itu hak Allah. Mau menciptakan dunia terbalik, mau menciptakan dunia lagi, mau menciptakan surga, neraka, itu hak Allah. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Jangan ditanya apa yang diperbuat oleh Allah, tetapi kita yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Penyimpangan yang ketiga, dan ini penting, yaitu sebagian orang meremehkan surga. Saya ulangi, sebagian orang asyik dalam bermaksiat gara-gara meremehkan surga disebabkan karena tidak tahu hakikat surga. Saya beri contoh. Sebagian orang asyik berzina, bahkan kecanduan. gara-gara dia tidak tahu hakikat surga. Dia salah memahami tentang surga. Makanya saya ingin menjelaskan sekarang bagaimana hakikat surga. Jadi ini penyimpangan ketiga manusia. Jadi contoh ya, saya waktu itu kajian di sebuah tempat, kemudian saya bercerita tentang sungai-sungai yang ada di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Matsalul jannah allati wu'idal muttaqun." Perumpamaan surga yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang beriman. Surat Muhammad surat ke-47 ayat 15. Bagaimana surga yang dijanjikan? Fiha anhar. Di dalamnya terdapat sungai-sungai. Min ma'in ghairi asin. Dari air yang tiada berubah rasa dan buahnya. Wa anhar min labanin lam yataghayyar ta'muhu. Dan sungai-sungai dari air susu yang tidak berubah rasanya. Wa anhar min khamrin ladzatin lisyaribin. Dan sungai-sungai dari minuman keras yang lezat rasanya bagi peminumnya. Wa anhar min asalin musaffa. Dan sungai-sungai dari madu yang disaring. Jadi setelah saya jelaskan ayat ini, ada bapak-bapak tua mengatakan, "Ustaz, saya enggak setuju ceramah Ustaz." "Oh iya, Pak. Kenapa, Pak?" "Ustaz, yang namanya khamr, minuman keras, itu pasti memabukkan." "Loh, Pak, di dalam Al-Qur'an disebutkan khamrin ladzatin lisyaribin. Minuman keras yang lezat bagi peminumnya, bukan memabukkan." Nah, di sini kekeliruan sebagian orang menganggap bahwa apa yang ada di surga sama dengan apa yang ada di dunia. Itu kesalahan sebagian orang. Akhirnya si bapak ini mengatakan, "Pokoknya Ustaz, kalau saya masuk surga, saya enggak mau minum khamr." Maka saya katakan, "Pak, itu terserah bapak. Mau minum mau enggak terserah bapak." Ya. Tetapi ilmunya ya begitu, bahwa surga di dalamnya terdapat sungai. Sungai, salah satu sungainya adalah dari minuman keras, tapi tidak memabukkan, bahkan lezat bagi yang meminumnya. Ini salah satu kekeliruan sebagian orang. Yang dengan kekeliruan ini akhirnya dia meremehkan surga, terlalu keduniawian. Saya beri contoh ya. Contoh sekarang, Anda bisa enggak membayangkan yang disebutkan oleh Rasulullah, janji beliau untuk istri beliau yang pertama. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril. Kemudian Jibril berkata, "Ya Muhammad, hadhi Khadijah. Wa ma'aha ta'amun wa syarabun wa ina wa idam." Wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Khadijah. Dia membawa makanan, minuman dan lauk pauk untuk engkau. Fa idza ja'atki fa idza ja'atka fa'la faqra minni wa min rabbiha salam. Wa basyirha bi baitin fil jannah min qasab la saqaba fihi wa la nasab. Jika Khadijah sudah sampai kepadamu, maka sampaikan salam dari ku Jibril dan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan berikan berita gembira kepada Khadijah radhiyallahu anha wa arwah. Dia akan mendapatkan rumah yang terbuat dari bambu. Lihat. Yang terbuat dari bambu. Hidup di dalamnya tidak sulit dan tidak gaduh. Sekarang jujur, yang ada di dalam benak Anda, ketika mendengar rumah dari bambu. Apa? Yang pernah kita lihat, yang pernah kita ketahui di dunia, rumah dari bambu, yang kalau buka krek krak krek, sulit hidup di dalamnya. Tetapi inilah kita ingin dengan pembicaraan tentang surga ini, kita ingin membetulkan pemahaman orang bahwa rumah dari bambu yang dimaksud bukan sembarang bambu. Rumah dari bambu yang terbuat bambunya dari berlian. Pernah melihat berlian? Saya gak pernah. Apalagi bambu berlian. Apalagi rumah berlian yang terbuat dari bambu berlian. Maka maksud saya adalah orang akan benar-benar semangat masuk surga, akan benar-benar menghilangkan keduniawiannya, orientasinya adalah agar masuk surga jauh dari api neraka, ketika dia benar-benar memahami tentang nikmat surga. Tidak seperti yang dipahami kita ketika kita hidup di dunia. Saya beri contoh nih Pak, contoh yang ketiga nih, sepertinya antum belum begitu paham maksud saya. Contoh yang ketiga, membangun masjid. Kenapa malas bangun masjid? Sampai sebagian pakai acara donasi. Donasi bangun masjid. Kenapa malas? Padahal dijanjikan mendapatkan rumah di surga. Man bana lillahi masjidan walau kamafhasi qatafin banallahu lahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah untuk Allah, masjid, walaupun sekecil angkerman burung. Burung kalau mengangkermi telur-telurnya sekecil itu, walau sekecil itu dia bangun masjid, niscaya Allah akan sediakan, bangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Lihat, Allah sediakan untuknya sebuah rumah di surga. Jujur, yang ada dalam benak hati antum, rumah yang dimaksud rumah siapa? Hah? Rumah ente itu di Jalan Kartini. Ya? Rumah yang kadang dibangun dengan susah payah, habis dibangun bocor. Kemudian kalau sudah lama catnya kabus, kemudian dicat kembali. Itu yang membuat kita akhirnya tidak semangat membangun masjid. Kenapa? Karena janji yang dimaksud kita compare dengan dunia. Oh, rumah segitu aja rumahnya berarti. Padahal rumah di surga bagaimana? Tidak bisa dibayangkan. Antum bisa membayangkan? Ini misalkan yang berwarna orange semuanya emas. Kemudian dinding-dindingnya semuanya perak. Enggak bisa dibayangkan. Itulah, nah ini yang ini tujuan saya. Itulah Abdullah bin Abbas, ahli tafsir dengan si sahabat, memberitahukan kepada kita bahwa la yusbihu syai'un fid dunya mimma fil jannah illa asma. Ini kaidah dalam memahami nikmat surga. Catat baik-baik, masukkan di dalam hati, renung hati. Tidak ada sesuatu apapun yang sama antara nikmat di dunia dengan nikmat yang ada di surga, kecuali cuma nama. Cuma apa? Nama. Wanita, nikmat dunia. Wanita, nikmat surga. Namanya sama-sama wanita. Akan tetapi jauh antara sama dan sumur, antara langit dan sumur. Jauh bedanya. Saya ulangi kaidahnya, tidak akan pernah sama nikmat di dunia dengan nikmat yang ada di surga, kecuali cuma apa? Nama. Rumah sama rumah, tetapi nikmatnya tidak sama. Pohon, sama pohonnya, namanya, tetapi hakikatnya tidak sama. Lihat pohon di surga. Allah berfirman di dalam Al-Quran surah Al-Insan, وَذُلِّلَ قُطُفُهَا تَذْلِيلًا. Dan ranting-ranting pohon di surga direndahkan serendah-rendahnya. Apa maksudnya? Makanya saya katakan tadi salah satu nikmat, sifat nikmat dunia adalah sulit didapat. Beda dengan akhirat. Di akhirat, Pak, di surga tidak ada manjat. Antum kalau seandainya bulan Ramadan misalnya, biasa buka puasa dengan apa? Es kelapa muda. Betul? Kalau seandainya kita pernah terpikir enggak? Kata seorang pedagang es kelapa muda berkata seperti ini. Kami, asosiasi penjual es kelapa muda, menyatakan resign, berhenti berjualan es kelapa muda. Kaum muslimin yang ingin berbuka puasa dengan es kelapa muda manjat sendiri. Susah didapat kan? Susah didapat. Beda dengan surga. Zullilat qutufuha tadhlila. Direndahkan serendah-rendahnya. Anda baca tafsir Imam Ibnu Katsir terhadap ayat ini surat Al-Insan. Maksudnya adalah apabila penghuni surga berdiri, maka buah pohon dari surga tersebut yang terjulur buahnya, dia ikut berdiri di samping penghuni surga. Jadi tidak ada manjat. Kalau penghuni surga duduk, pohonnya ikut duduk. Kalau penghuni surga berbaring, pohonnya ikut berbaring. Tidak ada manjat. Subhanallah, antum kan biasa makan gorengan tuh sambil tiduran. Ya, ini poin yang keempat. Itu semua yang kita pelajari tadi dari satu jam tadi baru muqaddimah, belum kajiannya. Karena kita ingin dengan judul tersebut, indahnya surga, pedihnya neraka. Kita ingin tahu bagaimana indahnya surga, bagaimana pedihnya neraka. Belum saya jelaskan tadi, itu baru pendahuluan tadi. Baik. Saya tidak akan menyebutkan semuanya. Saya tadi sudah janji sama kawan-kawan panitia, saya cuma sampai jam 10. Habis itu setengah jam pertanyaan. Ini satu jam baru mukaddimah. Baik, mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan. Kita akan membandingkan, karena temanya perbandingan, indahnya surga, pedihnya neraka. Kita akan membandingkan secara global dan beberapa hal yang rinci, indahnya surga, pedihnya neraka. Jadi saya sebutkan indahnya surga, dilihat dari sisi neraka sangat pedih. Yang pertama adalah ringkasan surga dan neraka. Disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah bahwa surga adalah nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan surga. Ringkasan surga adalah tempat penuh dengan nikmat yang tidak pernah tidak pernah bisa dibayangkan. Itu ringkasan kenikmatan surga. Ringkasan indahnya surga. Tempat yang penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa anna al-jannata la khatara laha." dan bahwa surga tidak ada yang bisa dibayangkan. Lihat sekarang, saya akan membacakan beberapa hadis ayat Al-Quran dulu, bahwa nikmat surga tidak bisa dibayangkan. Allah berfirman dalam surat As-Sajdah ayat 17, فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Maka seseorang tidak mengetahui apa yang disediakan dari nikmat-nikmat yang ada di dalam surga, yang menyejukkan pandangan mata sebagai pahala atas apa yang telah mereka perbuat. Ayat ini menunjukkan bahwasanya surga tidak pernah bisa dibayangkan. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "A'dattu li'ibadi salihin ma la 'aynun ra'at wa la udhunun sami'at wa la khatara 'ala qalbi bashar." Aku telah menyediakan untuk hamba-hambaku yang saleh nikmat surga yang tidak pernah dilihat oleh satu mata pun, tidak pernah didengar oleh satu telinga pun, bahkan tidak pernah terbesit kenikmatan tersebut di dalam hati sedikit pun. Itu adalah nikmat surga. Tempat paling, tempat penuh dengan kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa annal jannata la khatara laha." Surga adalah tempat penuh dengan kenikmatan yang tidak pernah bisa dibayangkan. Neraka sekarang. Ringkasan pedihnya siksa neraka adalah tempat penyiksaan yang tidak pernah bisa dibayangkan. Tempat penyiksaan dan keburukan yang tidak pernah bisa dibayangkan. Antum bisa enggak membayangkan tentang surga? Allah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Tajri min tahtiha al-anhar." Sungai-sungai mengalir di bawah pohon. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rumah di dalam surga," nih, mengobati yang masalah rumah tadi, "labinatun min zahab wa labinatun min fiddah wa milakuha al-wiskul azhar." Rumah-rumah di dalam surga, keramiknya satu dari emas, satu perak, emas, perak, emas, perak. Yang menyambungkan keramik tersebut adalah minyak wangi misik yang sangat wangi. Bisa dibayangkan? Tidak bisa dibayangkan. Kita melihat emas saja yang batangan, mungkin yang hadir di sini belum pernah ada yang melihat, memegang. Ini emasnya, keramik emas, keramik perak, keramik emas, satu rumah. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa kita membayangkan perambuan surga. Tawa'iba atraba. Mohon maaf, buah dadanya selalu kencang. Dan umurnya selalu di dalam 30-an 33. Yang apabila digauli semakin perawan. Inna ansha'nahunna insya'a. Kami selalu menjadikan dia perawan, perawan terus. Semakin digauli, semakin perawan. Tidak bisa dibayangkan. Tidak bisa dibayangkan. Begitu juga neraka. Neraka tidak bisa dibayangkan. Antum pernah bisa membayangkan? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "La yukhaffafu anhumul 'adzab." Untuk penghuni neraka tidak diringankan siksa mereka. Jadi semakin hari semakin berat siksanya. Allah berfirman bahwasanya penghuni neraka minumannya adalah air yang mendidih. Kita di dunia menghitung air mendidih panasnya sekitar 100 derajat Celcius. Hari ini dia minum air mendidih. Besok hari jangan berharap air mendidihnya panasnya 100 derajat Celcius juga. Tidak. Akan semakin panas, semakin panas. Bahkan ahibati hadirakumullah, antum bisa membayangkan orang disiksa, kemudian hancur tubuhnya, kemudian dikembalikan lagi. Disiksa, hancur tubuhnya, dikembalikan lagi. Disiksa lagi, hancur tubuhnya. Tidak akan pernah mati. Ya, tidak akan pernah mati. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Tsumma la yamutu fiha wa la yahya." Kemudian orang yang di dalamnya, dia tidak mati di dalamnya, tidak juga hidup. Tidak mati, kenapa? Karena habis hancur dikembalikan lagi. Enggak bisa dibayangkan kembalikannya bagaimana? Hancurnya bagaimana? Enggak bisa dibayangkan. Apinya tidak bisa dibayangkan. Kemudian tidak hidup, kenapa? Karena terus disiksa sampai hancur. Sampai-sampai ahibati hadirakumullah taala, orang-orang penghuni neraka saking bosannya disiksa, mereka mengatakan kepada malaikat Malik, wanadau ya Malik yaqdi alaina rabb. Dan penghuni neraka mengatakan, wahai Malik, malaikat penghuni neraka, penjaga neraka, bilang kepada Rabbmu agar matikan kami saja. Sudah bosan disiksa. Saking bosannya mereka disiksa lagi, hancur lagi, hidup lagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu tadi surah Az-Zukhruf ayat 77, yang penghuni neraka minta mati saking bosannya disiksa. Karena tidak pernah, dan siksanya semakin hari semakin berat. Antum bisa bayangkan dan tidak bisa dibayangkan. Api, api di dunia ini. Rasulullah SAW mengatakan, narukum hadhi bid'un min narukum hadhi bid'un min sab'ina bid'an min nari jahannam. Api kalian yang kalian nyalakan di dunia ini satu bagian dari 70 bagian panasnya api neraka jahannam. Jadi jangan main-main Pak dengan neraka. Bilang bahwasanya Ustaz minjem modal riba sebentar Ustaz, nanti kan istighfar. Kalau masuk neraka juga paling sehari dua hari. Enak aja nanti ngomong sehari dua hari. Ya, gak bisa. Ada orang gini pernah. Kenapa saya ngomong begitu? Ada orang berkata, Ustaz saya ingin usaha, usahanya insya Allah mulia. Apa itu? Usahanya membuat travel haji dan umroh. Wah bagus itu, nolong orang untuk ibadah. Taib Ustaz, cuma masalahnya Ustaz modalnya kurang. Boleh gak saya minjam di bank? Kan ini nolong orang Ustaz untuk beribadah ke Mekah, berhaji, berumroh, menziarahi kota Nabawi. Nolong orang Ustaz untuk ibadah. Maka saya katakan tetap haram. Ayolah Ustaz, halal ya Ustaz ya, halal ya. Enak aja ini. Ya, karena urusannya ini neraka. Makanya kita tidak sependapat yang mengatakan fatwa yang menyimpang. Boleh bekerja beberapa bulan di bank konvensional selama belum mendapatkan pekerjaan yang layak. Haram, menyimpang ini fatwa. Tidak benar. Karena seseorang tidak boleh main-main dengan neraka-Nya Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah berfirman tentang disiksa, dikembalikan lagi. Siksa, kembalikan lagi. Sampai mereka bosan. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an dalam surah Nisa ayat 56. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nara kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyazuqul azab. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat kami, kelak kami akan masukkan ke dalam neraka. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain. Terus seperti itu. Dan itu dimulai bukan hanya di neraka, tetapi dimulai di alam barzah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan orang yang makan harta riba di alam barzakh, dia akan hidup di sungai darah. Tidak bisa keluar dari sungai tersebut. Setiap kali dia mau keluar, maka dilempari batu di mulutnya sampai hancur mukanya. Kemudian kembali lagi dia ke tengah sungai, tidak bisa keluar. Terus seperti itu di alam barzakh, disiksa sampai dibangkitkan hari kiamat. Itu ancaman pemakan riba. Makanya hati-hati, jangan mudah-mudah ya sedikit-sedikit minjem uang di bank, sedikit-sedikit kredit rumah, kredit riba, kreditnya riba, kredit ada yang tidak riba, kredit riba melalui pihak ketiga, motor kredit riba, mobil kredit riba, semua alat di rumah kredit riba, sampai kalau bisa kolor kredit riba. La haula wala quwata illa billah. Hati-hati, jangan mudah-mudah ya. Siksanya terus menerus sampai, coba antum bayangkan orang yang mati, yang meninggal dari orang kafir, jangan sebelum Nabi Muhammad SAW, ketika meninggal di peperangan Badar, berarti sekitar 1400 tahun yang lalu ya, 1400 tahun yang lalu, 1 abad 400 tahun, hampir 500 tahun, hampir 1,5 abad dia disiksa gara-gara makan harta riba seperti itu. Terus-terusan ingin keluar, dilempari batu mulutnya sampai hancur mukanya, kembali lagi, dikembalikan lagi. Begitu juga orang yang meninggalkan sholat, terutama sholat subuh ya, siksanya bagaimana di alam barzah? Dia akan berbaring, kemudian ada orang di sisi kepalanya membawa sebongkah batu besar, hadisnya sahih, kemudian dilempari kepalanya sampai hancur kepalanya, kemudian batunya menggelinding ke sana kemari. Tidaklah orang ini kembali dengan batu tersebut kecuali kepala yang dilempari tersebut kembali lagi, dilempari lagi, terus seperti itu sampai dibangkitkan hari kiamat. Ini hukuman untuk dua orang yang sering tidur di waktu sholat dan sudah hafal Quran dia lupakan. Hati-hati para ikhwan, tidak bisa dibayangkan itu. Nah, ini gambaran pertama, ringkasan surga dan ringkasan siksa neraka. Baik. Gambaran yang kedua sekarang. Yang kedua yang kita ingin bicarakan adalah makanan. Manusia tidak lepas dari makanan dan minuman. Bagaimana makanan di surga dan makanan di neraka? Indahnya makanan surga, indahnya makanan di neraka. Pedihnya makanan di neraka. Itu berarti sudah letih ya. Baik, sekarang lihat. Kita surga dulu ambil ya. Baik, perhatikan makanan penghuni surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Waqi'ah ayat 20. Wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi thayr mimma yashtahun. Fakihah, buah-buahan yang mereka boleh memilihnya. Dan daging burung yang mereka inginkan. Ada di surga burung lewat, saya ingin itu, langsung jadi. Subhanallah. Bisa dibayangkan? Itulah surga. Lihat lagi, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, surat Al-Insan ayat 5-6. Innal abrar yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Ainan yashrabu biha ibadullah yufajjirunaha tafjira. Sesungguhnya orang-orang yang baik. Surat Al-Insan ayat berapa tadi? Ayat 5-6. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat kebajikan, minum dari gelas berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Campurannya adalah air kafur. Mata air dalam surga yang daripadanya hamba-hamba Allah meminum, yang mereka dapat mengalirkannya dengan sebaik-baiknya. Itu minuman penghuni surga. Kita lihat hadis Rasul sekarang. Riwayat Imam Muslim dari Jabir radhiyallahu anhu. Inna ahlal jannah yakuluna fiha. Penghuni surga makan di dalamnya. Wa yashrabun, dan minum di dalam surga. Wa la yakulun, dan mereka tidak meludah di dalam surga. Tidak ada ludah dalam surga. Wa la yabulun, tidak kencing. Wa la yataghawwathun, tidak buang air besar. Wa la yamtakhithun, dan tidak membuang dahak. Makan tapi tidak ada pengaruh apa-apa pada tubuh mereka. Pak, saya katakan, ini salah satu yang saya katakan tadi, salah satu sifat dunia adalah sulit. Orang, Pak, kalau ingin kencing kebelet, buang air besar kebelet, itu harus keluar. Kalau tidak, berbahaya. Itu sulitnya dunia. Di akhirat, di surga, tidak ada kencing, tidak ada buang air besar. Para sahabat bertanya, "Famabalu ta'am?" Wahai Rasulullah, lalu makanan yang dimakan bagaimana? Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yusha waras waris karishil mis." Artinya, makanan tersebut dibuang dengan melalui apa? Keringat-keringat. Keringatnya berbau minyak wangi mis. Yulhimuna tasbih wa tahmid kama tulla kama tulhimuna nafs. Mereka senantiasa mengucapkan subhanallah alhamdulillah sebagaimana mereka bernafas. Itu salah satu cara Allah di dalam surga membuat makanan-makanan yang sudah dimakan oleh penghuni surga, yang tidak ada pembuangannya. Pembuangannya melalui keringat, melalui tasbih, melalui tahmid. Bisa dibayangkan? Enggak bisa dibayangkan. Itulah surga. Tidak bisa dilihat oleh, tidak pernah dilihat oleh mata, didengar oleh telinga, tidak pernah terbesit di dalam hati. Baik. Sekarang makanan penghuni neraka. Perhatikan baik-baik. Dalam surah Ad-Dukhan ayat 43 sampai 46. Inna syajaratal zaqqum ta'amul athim kalmuhli yaghli fil butun kaghayyil hamim. Sesungguhnya pohon zaqqum adalah makanan untuk orang-orang yang penuh dengan dosa, seperti al-muhl, air yang mendidih di dalam perut, seperti mendidihnya air panas. Itu makanan penghuni neraka, pohon zakum, yang apabila dimakan maka makanannya tersebut akan mendidihkan perut seperti mendidihnya air yang panas. Di dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau anna qatratan min az-zaqqum qatarat fi dari dunya la afsadat ala ahli dunya ma'asiyahum." Kalau seandainya satu titik dari pohon zakum ada di dunia, maka niscaya akan menghancurkan dunia dan kehidupan di dalamnya. Bagaimana kalau seandainya dimakan satu pohon zakum, satu titiknya, entah itu buahnya, entah itu daunnya, satu titik dari pohon zakum, kalau ada di dunia menghancurkan dunia dan seisinya. Tidak bisa dibayangkan pedihnya makanan penghuni neraka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Haqqah ayat 35 sampai 36. Falaisa lahul yawma hahuna hamim wala ta'am illa wala ta'amun illa min ghislin. Maka ia tidak memiliki hari itu kecuali air minum hamim. Air minum dari air yang sangat mendidih. Tidak memiliki kecuali itu yang digunakan untuk minum, air yang sangat mendidih. Dan yang kedua, makanan. Tidak ada makanan kecuali ghislin. Ghislin adalah pohon yang berduri-duri dimasukkan ke dalam tenggorokan, yang tidak bisa masuk, tidak bisa juga keluar. Itu ghislin. Jangan kasih nama anak ghislin. Itu salah satu makanan penghuni neraka. Kadang-kadang ada sebagian orang tua mengatakan, "Ustaz, tolong kasih nama untuk anak saya. Alhamdulillah saya dikaruniai anak. Dan saya berpesan, Ustaz, namanya harus dari Al-Quran. Harus namanya Islami. Tapi mohon Ustaz, carikan nama yang manusia jarang bernama dengannya." Saya katakan, "Ada." "Apa Ustaz?" "Ifrit." Itu dari Al-Quran. Islami, kisahnya Islami. Ya. Salah satu jin yang hidup di zaman Nabi Sulaiman. Maka saya sering mengingatkan kepada para orang tua, carilah nama untuk anak Anda yang Anda tidak perlu bertanya apakah boleh nama ini atau tidak untuk anak kita. Saking jelasnya nama tersebut. Seperti misalkan hadis Rasul, "Ahabbul asma ila Allah Abdullah wa Abdurrahman." Nama yang paling dicintai oleh Allah adalah Abdullah dan Abdurrahman. Enggak perlu kita bertanya, "Ustaz, boleh enggak bernama ini?" Karena sudah jelas. Ya. Nah, ini termasuk di dalamnya. "Wah, ini bagus nih, Ghislin kayaknya ini. Jarang manusia bernama dengannya." Iya, jarang, karena dia pohon neraka. Lihat surah Al-Ghasyiyah ayat 6. Makanan penghuni neraka. "Laisa lahum ta'amun illa min dari'." Ini kita harus buka tafsir. Tidak ada bagi mereka makanan kecuali dari dari'. Apa arti dari'? Perhatikan ahibbati hafizakumullah, Abdullah bin Abbas mengatakan dari' adalah syajarun min nar. Pohon terbuat dari api, itu makan penghuni neraka. Pohon terbuat dari api. Sa'id ibn Zubair rahimahullah mengatakan dari adalah zakum itu sendiri. Yang zakum yang saya katakan tadi, kalau seandainya dia ada di bumi, turun di bumi akan menghancurkan bumi dan seluruh kehidupannya. Dimakan. Yang mana zakum tadi kalau dimakan menjadi air yang mendidih-didih di dalam perut. Ini perkataan Sa'id ibn Zubair. Bahwasanya dari yang dimaksud adalah zakum. Adapun Sa'id bin Jubair juga mengatakan dari adalah al-hijarah. Makanan penghuni neraka adalah batu. Karena tafsiran dari dari adalah batu. Oh, makan batu itu sana. Biar tahu bagaimana dari. Ikrimah rahimahullah seorang tadi mengatakan syajaratun zatu syauq la fi'ata bil ard. Pohon yang mempunyai duri-duri tidak ada di atas muka bumi. Itu dari'. Dimasukkan tidak masuk, dikeluarkan tidak bisa. Itu namanya dari'. Nah, ini para ikhwan dirahmati Allah. La yusmin wa la yughni min ju'. Tidak memberikan kekenyangan, tidak juga menutup kelaparan. Maka hati-hati, itu makanan penghuni neraka. Itu sudah dua ya. Yang ketiga sekarang, kita bandingkan antara surga dan neraka, dilihat dari sisi nikmat surga yang paling rendah dengan siksa neraka yang paling ringan. Ya, dilihat dari sisi nikmat surga yang paling rendah dengan siksa neraka yang paling ringan. Perhatikan baik-baik. Kita mulai dari neraka dulu. Siksa neraka yang paling rendah, yang paling ringan. Allah Subhanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, "Inna ahwana ahli an-nar 'adzaban yawmal qiyamah la rajulun tudau fi akhmasi qadamaihi jamratun yaghli minha dimaghu." Sesungguhnya penghuni neraka yang paling rendah, ringan siksanya pada hari kiamat adalah seseorang yang diletakkan di akhmas telapak kaki. Akhmas adalah perut telapak kaki. Anda punya telapak kaki, di situ ada perutnya. Ada semacam ke dalam. Diletakkan di situ yang mendidih kepalanya akibat dari batu tersebut. Diletakkan di bawah yang mendidihnya atasnya. Itu siksa neraka yang paling ringan dan tidak bisa dibayangkan. Dalam hadis yang lain riwayat Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ajna ahli nar 'adaban yanta'ilu bin 'alain min narin yaghli dimaghu min hararatin na'alain." Orang yang paling rendah siksanya di hari kiamat adalah seorang yang memakai kedua sendal terbuat dari api. Kepalanya, otaknya mendidih akibat panasnya kedua sendal tersebut. Hadis yang kedua. Hadis yang ketiga, riwayat Muslim dari An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahwana ahli an-nari 'adaban lahu na'lan wa shiratan min narin yaghli minhum adimahu kama yaghli al-mirjal." Ma yara anna ahadan ashadda minhu adaban wa innahu la ahwanuhum adaba. Sesungguhnya penghuni neraka yang paling rendah siksanya adalah seorang yang mempunyai dua sendal dia pakai dan dua sendal tersebut dari api. Kemudian otaknya mendidih sebagaimana mendidihnya minyak saat dipanaskan. Bukan air ini lagi, minyak saat dipanaskan. Dan lihat, ini tambahannya. Dan dia tidak melihat, yang disiksa seperti ini, tidak melihat ada seorang yang lebih berat dari siksanya. Padahal itu siksa neraka yang paling rendah. Dia menganggap itu adalah siksa neraka yang paling berat untuknya. Sekarang, ahibbati hafizakumullahu ta'ala, kita lari ke bagian kanan. Nikmat surga yang paling apa? Paling rendah. Nikmat surga yang paling rendah. Lihat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, maka yabqa rajulun bainal jannati wan nar wa huwa akhiru ahli an-nari dukhulan al-jannah. Setelah seluruh penghuni surga masuk ke dalam surga, penghuni neraka masuk ke dalam neraka, masih tersisa seorang yang dia terletak antara surga dan neraka dan wajahnya menghadap kepada surga, kepada neraka. Anggap kiri saya ini neraka. Kemudian orang ini berkata, "Ya Rabbi, isrif wajhi 'anil nar." kan begini menghadapnya, wahai Rabbku, palingkan wajahku menghadap surga, palingkan wajahku dari api neraka. Karena di akhirat kita tidak bisa sembarangan, tidak bisa kita asal toleh-toleh sana, enggak, tidak bisa kita asal paling, tidak, palingkan wajahku dari neraka. Faqad tashadani rihuha wa ahraqani zaka'uha. Bau neraka, bau busuk neraka sungguh sangat menyengat bagiku. Hawa panas neraka membakarku. Fayaqul, lalu Allah berfirman kepada orang tersebut, hal asaita in af'al alla tas'al ghaira dzalik, wahai fulan, kalau seandainya aku kabulkan permintaanmu mempalingkan wajahmu dari neraka menghadap surga, apakah engkau berjanji tidak akan minta kecuali itu? Maka orang ini langsung mengatakan, la wa izzatik, tidak ya Allah, aku tidak akan minta selain itu, palingkan wajahku dari api neraka menghadap surga, itu saja, demi keagunganmu aku tidak akan minta apa-apa. Maka dia berjanji luar biasa. Fayasrifullahu bihi wajah, Allah memalingkan wajahnya dari api neraka menuju surga. Fa'idha akbala bihi alal jannah, ketika dia melihat ke surga, ra'a bahjataha, dia melihat mewahnya surga. Sakata masya Allahu an yasku, dia diam bengong lama melihat surga. Kemudian tanpa terasa lisan ini berkata, ya Rabbi qaddimni 'inda babil jannah, wahai Rabbku, dekatkan aku ke pintu surga. Padahal tadi sudah janji, enggak minta apa-apa. Allah mengatakan, alaysa qad a'taital ahda wal mitsaqa alla tas'al alladhi ghayra alladhi kunta tas'al, bukankah engkau sudah janji habis-habisan tadi, tidak minta kecuali yang engkau minta saja yang pertama tadi. Kemudian orang ini mengucapkan sebuah kata kunci, pakai ini di dalam doa anda agar doa anda dikabulkan oleh Allah. Orang ini mengatakan, ya Rabb, la akunu asfa khalquk, wahai Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Allah sangat suka kita menyatakan kemakmurkan kita di hadapannya. Allah sangat suka kita menghinakan diri di hadapannya. Ya Allah, kalau tidak engkau menolong aku, maka siapa yang akan menolongku? La akunu asfa khalqi, jangan sampai aku menjadi makhlukmu yang paling sengsara ya Allah. Maka Allah mengatakan, "Fama asaita in ataitu kadzalika alla tas'ala ghairah?" Apakah engkau mau berjanji, kalau aku kabulkan permintaanmu yang kedua ini, engkau tidak akan minta lagi yang kedua, yang ketiga? Maka orang ini langsung mengatakan, "La wa izzat, tidak ya Allah, aku tidak akan minta lagi kecuali yang kedua ini, demi keagunganmu." Oh, dia janji habis-habisan. Kemudian Allah yuqaddimuhu ila babil jannah, mendekatkan ke pintu surga. Fa idza balagha babah, ketika sudah sampai pintu surga, ra'a zahrataha wa ma fiha minan mubrati was-surur, dia melihat keindahan surga dan nikmat-nikmat yang ada di dalamnya. Kalau tadi dari jauh dia melihat kemewahan, ini dari dekat, dari pintu dia melihat keindahan, kenikmatan yang ada di dalam surga. Fasa kata masya Allah anis, dia diam bengong lama. Kemudian lisannya tanpa sadar berkata, ya Rabbi adkhilnil jannah, wahai Rabbku, masukkan aku ke dalam surga. Allah langsung mengatakan, wahai hakirnya Adam, celaka engkau anak Adam, maaf darab, cepat sekali engkau ingkar janji, sudah dua kali nih. Alasta qad a'taika min al-uhud alla tas'ala ghayra alladhi tas'al, bukankah engkau sudah menjanji untuk tidak minta yang ketiga kecuali yang kedua yang kau minta? Maka orang ini sama memakai kata kunci, password, miftahus sir, agar doanya dikabulkan. Pakai ini ketika Anda berdoa. Ya Rabbi, la taj'alni asqa khalqik. Ya Allah, jangan jadikan aku makhlukmu yang paling sengsara. Allah paling suka kita, Pak, merendahkan diri di hadapannya. Makanya keadaan yang paling dicintai oleh Allah, saat kita sujud, saat kepala kita yang kita letakkan selalu di atas, kita letakkan di atas tanah lebih rendah dibandingkan pantat kita. Allah sangat suka ketika kita merendahkan diri. Makanya Allah Subhanahu wa taala sangat suka orang-orang yang berwukuf di Arafah, tidak membawa apa-apa kecuali hanya dua kain kafan dalam keadaan musuh penuh dengan debu, berdoa kepada Allah. Allah mengatakan kepada hamba-Nya, "Umuru ibadi ma arada haula." Lihat hamba-Mu, apa yang diinginkan oleh mereka? Apapun yang diinginkan oleh mereka, aku kabulkan wahai para malaikat. Allah sangat suka kita merendahkan diri di hadapannya. Maka pakai ini ketika Anda berdoa. Sebelum Anda minta, rendahkan diri Anda kepada Allah. Saya katakan, berlezat, belajar. Lisan ini diajari agar lezat-lezat menghinakan diri di hadapan Allah. Ya Allah, ana abduk wa abdu abdik, nasiyati biyadik, madin biya hukmuk, adin biya qadauk. Ya Allah, aku adalah budakmu, anak dari budakmu, nasibku di tanganmu, keputusanmu adil bagiku. Begitu cara merendahkan diri di hadapan Allah. Biasakan, belajar. Belajar sebelum berdoa untuk menghinakan diri di hadapan Allah. Engkau ya Allah adalah Rabbku, engkau adalah Rajaku, engkau adalah puji Allah, puji. Apa yang terjadi pada hamba ini? Kata Allah Subhanahu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fayadhaqullahu min. Allah Subhanahu wa taala akhirnya tertawa kepada orang tersebut. Akhirnya tertawa kepada orang tersebut. Tsumma ya'zanu lahu fi dukhulil jannah. Lalu orang tersebut diizinkan untuk masuk ke dalam surga. Kata Allah, "Udkhul jannah." Masuk engkau ke dalam surga. Ternyata Allah mengatakan orang ini melihat ke dalam surga. Fa idza ra'a al-jannah mal'a. Ternyata surga penuh. Dikhayalkan di mata orang ini surga penuh. Dia kembali kepada Allah. Ya Rabbi. Wahai Rabbku, kaif? Waqad nazala an-nasu manazilahum ma akhadhu akhadhatuh. Wahai Rabbku, bagaimana aku bisa masuk ke dalam surga? Surga sudah penuh. Orang sudah mengapling surga. Sudah ngambil tempatnya masing-masing, enggak ada tempat untukku. Apa yang terjadi pada ikhwan? Kata Allah, ingat ini. Ingat ini saat Anda terlalu sibuk dengan dunia Anda. Ingat kata-kata ini. Saat Anda terlalu sibuk dengan angan-angan dunia Anda. Kata Allah Subhanahu wa taala, tamanna. Tamanna. Tiga huruf, tamanna. Tamanna. Kata Allah, silakan. Angan-angankan, cita-citakan nikmat yang engkau inginkan. Kalau engkau melihat surgaku penuh, sekarang aku kasih apa yang kau inginkan. Angan-angankan di dalam benakmu apa saja yang kau inginkan. Makanan, minuman, pakaian, rumah, tempat tinggal, istri, perempuan. Angan-angankan sekehendakmu. Maka saya tamanna. Lalu si penghuni surga yang paling terakhir ini akhirnya berangan-angan. Hatta idang qadat umniyatuh. Sampai habis angan-angannya. Kata dia, cukup ya Rob, sudah itu angan-anganku. Lalu lihat, lihat luasnya rahmat Allah. Kita sudah membicarakan rahmat Allah. Kita sangat ingin masuk ke dalam surga. Lihat luasnya rahmat Allah. Allah berfirman, tamanna kada yudzakkiruhu rabbuh. Wahai bulan, ini kata Allah, ini belum engkau angan-angankan, silakan angankan. Ini belum engkau angan-angankan, silakan angan-angankan. Ditolong oleh Allah untuk menambah nikmatnya. Wahai orang-orang yang tertipu dengan dunia, ini surga yang paling rendah. Hatta idzan qata'at bihi al-amani, ketika seluruh angan-angan sudah habis, maka kata Allah Subhanahu wa taala, lakadzalik wa mithluhu ma'a, engkau akan mendapatkan semua yang engkau angankan tadi dan dua kali lipatnya lagi. Wa dzalika ar-rajul akhiru ahli al-jannati dukhulan al-jannah, itulah orang yang paling terakhir nikmatnya masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa taala. Sungguh orang tidak berakal yang mendahulukan dunia yang sedikit cepat rusak tidak sempurna dengan surga yang sedemikian rupa, itu orang yang paling terakhir masuk ke dalam surga. Sebenarnya ada riwayat yang lain yang sangat luar biasa, tetapi waktu tidak cukup. Ketika Nabi Musa AS bertanya kepada Allah, ya Rab, ma adna ahlul jannati manzilan, wahai Rabku, apakah penghuni surga yang paling rendah di dalam surga? Ringkasan dari hadis yang kedua yang saya bacakan tadi adalah Allah mengatakan kepada orang tersebut, laka mithlu atarba. Sama orang ini ceritanya dia masuk surga penuh. Kemudian Allah memberikan penawaran kepadanya, atarba an yakuna laka mithlu mulki malikin min muluki dunia, maukah engkau mempunyai kekayaan seperti salah satu raja-raja dunia? Maka orang ini pernah hidup di dunia, dia tahu bagaimana raja. Dia mengatakan, raditu rabb, iya aku mau wahai Allah. Kemudian Allah mengatakan kepada orang ini, lakadzalik, engkau akan mendapatkan hal itu. Wa mithlahu. Dan lima kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia. Bahkan yang kelima itu, orang yang terakhir ini mengatakan, sudah cukup, cukup ya Allah, cukup. Itu sudah cukup. Artinya kalau tidak dipotong oleh orang ini, Allah akan mengatakan dan terus. Ini penghuni surga yang paling rendah. Lima kali lipat kekayaannya, nikmatnya daripada salah satu raja-raja dunia yang ada di zaman sekarang. Kemudian Allah mengatakan ketika orang tersebut mengatakan cukup ya Allah cukup, artinya kalau seandainya tidak ditambah, kalau tidak dicukupi, maka Allah akan terus tambah. Kata orang tersebut cukup. Setelah orang tersebut berkata cukup, kata Allah Subhanahu wa taala, laka dzalik wa asharatu amsalha, dan kamu akan mendapatkan itu lima kali lipat dari kekayaan salah satu raja-raja dunia dan 10 kali lipatnya lagi. 5 kali 10 50 kali lipat. Wallahi para ikhwah, rugi orang yang menjual surganya dengan neraka, dengan dunia. Sementara menjual surganya hanya mendapatkan amplop 100 ribu, 200 ribu. Samping meja, dalam meja. Orang yang menjual surganya dengan cara melakukan tatfif, mengurangi takaran timbangan. Orang yang menjual surganya dengan dunia, dengan cara melakukan pengoplosan, pemalsuan. Dan semisalnya, rugi para ikhwah. Rugi menjual surga yang sedemikian rupanya. 50 kali lipat kekayaan dari kekayaan salah satu raja dunia, itu surga yang paling rendah. Cukup kiranya itu yang bisa saya sampaikan, indahnya surga dan pedihnya neraka. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf tidak bisa menerima pertanyaan karena kondisi kekuatan yang belum memungkinkan. Ini kira-kira yang bisa saya sampaikan. Dan kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kekuatan kepada kita. Dan saya sampaikan, mudah-mudahan kita berjumpa kembali di majelis-majelis ilmu di dunia. Kalau seandainya tidak berjumpa, maka saya sampaikan sampai jumpa di surga Firdaus ya Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallah bihamdik, syahdu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.